بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhi Sunnah lil Barbahari. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, wa la yasihu islamu 'abdin illa an yashhada lahu bir risalah وَيَعْدَعَنْ لِحُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Dan tidaklah sah Islam seseorang sampai dia mempersaksikan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam birrisalah, bahwa beliau benar-benar utusan Allah Azza wa Jal, bahwa beliau merupakan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia di akhir zaman ini. وَيَذَعَنْ لِحُكْمِهِ, dan tunduk terhadap hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah melanjutkan dari keterangan yang telah kita sampaikan pada waktu yang lalu, bahwa Islam seseorang baru akan dimulai ketika dia mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim. Ketika dia konsekuensi menjalankan semua kandungan yang terdapat pada kalimat tauhid ini, maka dia sebagai seorang muslim. Dan apabila setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadah seiring waktu berjalan, namun kemudian dia melakukan perkara-perkara yang membatalkannya, maka dia menjadi musyrik kafir, keluar dari Islam. Atau dia melakukan perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan dua kalimat syahadah ini. Bisa jadi dia terjatuh pada syirik asghar, bisa jadi dia terjatuh pada kebid'ahan, dan bisa jadi dia terjatuh pada kabairuz dzunub. Sehingga keimanan seseorang setelah dia mengucapkan syahadatain bisa ada kalanya bertambah, bisa pula berkurang, dan bisa pula habis sama sekali. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, annal imana yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fala wa rabbik, sekali-kali tidak, sungguh demi Rabbmu, mereka tidak akan sempurna keimanannya. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Tidak sempurna keimanan mereka kalau mereka sudah mengucapkan syahadatain, kemudian enggan terhadap hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka tidak sempurna keimanan mereka. Hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim, pemutus perkara yang menyelesaikan perselisihan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan pada diri mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar taslim, menerima, tunduk terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Semana dengan ayat tadi, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman tentang wajibnya seorang muslim mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wajibnya seorang muslim tunduk terhadap apa yang telah dipilih dan diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'mini wa la mu'minatin, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin ataupun mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan, memutuskan suatu keputusan, suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memiliki pilihan yang lain dalam urusan mereka, dalam perkara yang mereka jalani. Enggak sepantasnya mengaku sebagai muslim, mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaku agamanya Islam, namun keputusan-keputusan Allah dan Rasulnya dia tidak mau menerimanya. Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dia tolak. Lantas siapa yang dia ikuti? Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan tidak sepantasnya. Wa makana li mu'minin wa la mu'minatin, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin ataupun mukminah. Idza qaballahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan amran, sesuatu, apapun itu, baik terkait urusan agama mereka ataupun urusan dunia mereka, terkait perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang halal, apapun telah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian mereka masih memilih pilihan yang lain selain dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang seperti ini tidaklah layak bagi seorang mukmin. Dan kalau ternyata dia melanggar, maka keimanannya berkurang. Melanggar keputusan Allah dan Rasulnya, memilih yang lain dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, maka syahadah dia la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah berkurang, dengan berkurangnya keimanan dia ketika dia melanggar keputusan dan pilihan Allah dan Rasulnya. Semana dengan ayat ini pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kul in kuntum tuhibbun allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada mereka kaum mukminin, in kuntum tuhibbun allah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, seorang muslim mengaku tunduk kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, berharap pahala Allah, takut dari siksa Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya, ikutilah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mengaku cinta kepada Allah dengan pengakuan yang benar. Dalam beribadah harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhbib lakum wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mencintai kalian, yuhbibkum wa yaghfir lakum dunubakum, Allah tabaraka wa ta'ala mencintai kalian. Jadi syarat kita mendapatkan cinta Allah azza wa jal dalam beribadah, kita harus mengikuti Rasul, tunduk kepada apa yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qawluhu, adapun ucapan beliau, ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wa anna ma qala Allahu kama qala, dan apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah seperti apa yang Allah firmankan. Ay, maknanya anna ma akhbar Allah bihi 'anil madhi aw al mustaqbali min akhbarin fahiya kama qala. Maknanya adalah segala apa yang diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik tentang perkara-perkara yang telah terjadi di masa dahulu. Banyak sekali Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu bersama dengan para nabi mereka. Ada yang beriman, mendapatkan kenikmatan. Ada yang kemudian kufur, maka disiksa oleh Allah Azza wa Jal. Satu kaum habis dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang ditenggelamkan ke bumi. Ada yang diangkat ke langit, kemudian dibenamkan ke bumi. Ada yang dengan suara dan teriakan yang sangat keras. Ada yang dirubah wujudnya menjadi Al-Qiradah atau Al-Khanazir. Kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran. Maka itu benar adanya. Tidak pernah meleset sama sekali, dan itu bukan satu dongengan, cerita dongeng belaka, tidak. Wa anna ma qala Allahu kama qala. Bahwa apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu ataupun umat-umat yang akan datang, kejadian-kejadian di masa yang akan datang, kama qala, pasti akan terjadi seperti apa yang Allah firmankan. Kejadian di masa dahulu terjadi seperti yang Allah sebutkan. Kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang telah diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah, pasti akan terjadi seperti yang diberitakan. Tidak akan pernah meleset sama sekali. Wa ma amara min awamirin fahiya kama amar, wajibun tanfidhuha. Dan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, maka hal itu seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wajibun tanfidhuha, wajib untuk dilaksanakan. Wa manaha min nawahi fahiya kama naha yuhramu ityanuha. Dan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, demikian pula yang dilarang oleh Rasul di dalam sunnah. Maka larangan-larangan tersebut adalah sesuatu yang haram. Apabila dikerjakan berarti melanggar larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala haram untuk dikerjakan. Yuhramu ityanuha, haram untuk dikerjakan, haram untuk dilanggar. Fa akhbaruhu ta'ala sidqun wa haqqun la tatakhallaf abadan, yajibu an nu'mina bidzalika haqqal imani wa nusaddiquhu haqqat tasdiqi. Maka berita-berita yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala semuanya adalah haq, sidq, benar, jujur. Bukan sekedar cerita dongeng saja. Itu cuma cerita dongeng untuk menakut-nakuti kita. Lah. Sebagaimana ghulatul murji'ah meyakini demikian. Ancaman-ancaman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu hanya sekedar ancaman. Kalau seorang sudah mengucapkan syahadatain, la yadurru ma'al imani dhanbun. Keimanan yang sudah dia ucapkan tidak akan terpengaruh oleh dosa, bagaimanapun dosa itu. Adapun ancaman-ancaman yang disebutkan itu hanya sekedar ancaman saja, enggak lebih dari itu. Ini keyakinan ghulatul murji'ah. Sehingga mereka tersesat jauh dalam permasalahan ini. Berbanding terbalik dengan khawarij, yang meyakini bahwa ancaman-ancaman yang Allah berikan, demikian pula yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kabair, mereka yakini melebihi porsinya. Bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak ada yang namanya syafa'ah, tidak ada pula yang namanya tahtal masyiah. Jadi orang-orang kafir, musyrikin, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dari kalangan muslimin, usah ahlul kabair, juga kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena menurut mereka, al-imanu la yatajazza, iman itu enggak bisa dibagi-bagi, sedikit, banyak, agak banyak, enggak bisa. Kalau bukan mukmin, kafir. Dua kelompok ini adalah dua kelompok yang tersesat dalam masalah al-wa'id, dalam masalah ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ahlu sunnati wal jamaah meyakini keyakinan yang lurus bahwa al-usah ahlul kabair minal muslimin tahtal masyiah insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Ahlul kabair dari kalangan muslimin, mereka berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Jika Allah menghendaki, Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya terlebih dahulu di neraka. Thumma ma'aluhu ilal jannah. Kemudian akhir dari kesudahannya, setelah dia menjalani siksaannya di neraka, dia dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal dan masuk ke dalam al-jannah. Atau jika Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal, Allah mengampuni secara langsung. Ahlul kabair diampuni langsung dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hadithul bitaqah adalah syahid ala dhalik. Hadith tentang salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya memiliki kebaikan sekecil kartu. Bertuliskan padanya la ilaha illallah, tetapi kemudian diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala dosa-dosanya. Fa akhbaruhu ta'ala sidqun wa haqqun la tatakhallaf abadan yajibu an nu'mina bidzalika haqqal imani wa nusaddiquhu haqqat tasdiq. Berita-berita yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah jujur dan benar, tidak akan pernah terjadi perselisihan sama sekali. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk mengimani apa yang telah diberitakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk membenarkan sebenar-benar keimanan dan sebenar-benar kejujuran. Wala yukhalijuna syakun fi tasdiki akhbarihi. Dan tidak boleh ada sesuatu yang mengganjal, mencampuri keyakinan kita. Syak berupa keraguan-raguan. Fi tasdiqi akhbarihi. Dalam membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak boleh punya keraguan sama sekali. Apa iya sih matahari nanti terbit dari barat menuju ke timur? Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman, ketika pintu taubat benar-benar tertutup, di antaranya adalah ketika matahari terbit dari baratnya, yang selama ini, selama matahari terbit di dunia ini dari timur menuju ke barat, tetapi akan datang satu hari di mana matahari terbit dari barat menuju timur. Apa iya? Masa benar? Bagaimana ilmu tata surya dan seterusnya? Ada keraguan seorang mukmin yang benar-benar tunduk kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan berita Allah dan Rasulnya, tidak akan ada sedikit pun keraguan pada berita-berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa wujubu fi'li awamirihi wa tahrimi fi'li manahihi wa anna man waqafa 'inda dhalik fa huwa al-mu'minu haqqan wa billahi at-tawfiq. Dan wajib untuk melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, serta haram melakukan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahwasannya siapa yang berdiri di atas prinsip ini, man waqafa ala dzalik, dia berdiri di atas prinsip ini, membenarkan semua berita, melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan, fahuwal mu'minu haqqan. Dialah seorang mukmin yang sejatinya. Dialah seorang mukmin yang murni keimanannya, tidak tercampur dengan keraguan-raguan sedikit pun. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan ini. Adapun kelanjutannya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah.